Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd, para habaib, warisan untuk umat Nabi kita Muhammad, kitabullah dan para habaib, dzurriyah Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Yang saya muliakan salah satu guru saya, guru kita semua, Al-Habib Agil bin Agil, semoga Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada beliau dan keturunannya beserta jamaahnya, amin. Dan juga kepada Ketua Rabithah Alawiyah Malang, organisasi Habaib Malang yang diketuai oleh Al-Habib Hussein bin Abdul Gadir Maulad Dawilah, yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau juga menjadi penyebab keberkahan untuk Majelis Riyadhul Jannah. Yang saya hormati pula Al-Habib Abdurrahman Barakba dan juga guru kita semua Kiai Haji Abdurrahim Syadili, semoga Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat kepada Kiai kita, dan juga insyaAllah anak keturunannya bisa terus melanjutkan perjuangan beliau. Tak lupa pula guru kita semua, pemimpin kita, kebanggaan Jawa Timur, Kiai Haji Saifullah Yusuf Gus Ipul, kebanggaan kita semua. Takbir, Allahu Akbar. Allah memanjangkan umur beliau, menyehatkan beliau. InsyaAllah beliau terus memimpin Jawa Timur, amin. Ya Rabbal, segenap umara, segenap ulama, kaum muslimin dan muslimat, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asha. Angkat suaramu. Anfatai ya jirat al-alami ya uhail al-judi wal-karami. Allah, bangga Nabi Muhammad melihat umatnya bersalawat kepadanya. Kullu baitin antasakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta'aiduhu قد آتاه الله بالفرج قد آتاه الله بالفرج يا رسول suaranya mana? Angkat suaranya. Tunjukkan kalian adalah pecinta Nabi Muhammad. Pecinta Nabi Muhammad. Prajurit Nabi Muhammad. Prajurit Nabi Muhammad. Angkat suara kalian. Angkat bala dan musibah. Ya ohailal jud. Allah ya Subhanallah. 4 tahun yang lalu pertama kali saya diundang di majlis Riyadul Jannah di Lawang. Jamaah ketika itu masih sekitar 1,000 sampai 2,000 orang. Tapi sekarang luar biasa, ratusan ribu jamaah sudah hadir di majlis Riyadul Jannah. Husnuzan kita semua. Ini adalah majlis yang sangat diridhoi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah majlis yang sangat diridhoi oleh Nabi kita Muhammad. Kalau Allah dan Rasul tidak meridhoi, tidak mungkin majlis sebesar ini. Karena para habaib dan kiai tidak bisa memberikan hidayah. Adapun beliau-beliau adalah penyebab hidayah. Allah lah maha pemberi hidayah. Semoga para hadirin dan hadirat, kemegahan dan keberkahan dari majlis Riyadul Jannah menjadi penyebab kita semua masuk surga tanpa hisab. Yang sedang susah keluar kesusahannya, yang sedang sakit sembuh penyakitnya, orang tua kita masuk surga tanpa hisab. Kita yang punya niat ingin ziarah ke makam Rasul dimudahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Akan datang kepada kita bulan Ramadan, kehususan bagi umat Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad tidak diberikan kepada umat yang lain. Di tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di bulan Sya'ban al-Mukarram, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah tidak janjikan supaya kalian banyak harta. Allah tidak janjikan supaya kalian tinggi jabatannya. Tapi Allah janjikan dengan janji yang bisa mendatangkan rezeki, yang bisa mendatangkan kemuliaan, yang bisa mendatangkan keselamatan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang betul-betul beribadah di bulan suci Ramadan, jauh dari maksiat, maka Allah akan mengangkat derajatnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya mudah dia, gampang dia untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah serta menegakkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Rasulullah bersabda, Sayyidus Syuhuri Ramadan, pimpinan dari seluruh bulan Islam, bulan suci Ramadan. Kalau pemimpin baik, makmum ikut baik. Pemimpin Jawa Timur suka salawat, rakyatnya suka salawat. Alhamdulillah. Insyaallah bukan hanya pemimpin besar Jawa Timur yang suka salawat. Kita harapkan Bapak Wali Kota, Bapak Bupati se-Jawa Timur, Bapak-Bapak Camat se-Jawa Timur, Bapak-Bapak Lurah se-Jawa Timur, Bapak-Bapak RW, Bapak-Bapak RT, rajinlah kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Luar biasa, kalau pemimpin baik, makmum ikut baik. Ramadan sebagai pimpinannya. Kata alim ulama, kalau kamu bisa jadi orang baik di bulan Ramadan, mudah mau jadi orang baik di 11 bulan akan datang. Tapi ingat, siapa yang malas ibadah di bulan suci Ramadan, siapa yang kurang benar ibadah di bulan suci Ramadan, dikhawatirkan akan sulit menjadi orang baik di luar bulan suci Ramadan. Na'udzubillah min. Guru kita semua, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Insyaallah majelis ini dapat berkah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan, Ramadan saya satu tahun. Ramadan saya satu tahun. Muridnya bertanya, ya Syekh, menurut syariat Ramadan satu bulan, kok bagi antum Ramadan satu tahun? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, secara syariat, secara fikih, memang Ramadan satu bulan dalam satu tahun. Tapi bagi kita orang-orang yang ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah, kita husnuzan Allah berikan Ramadan itu satu tahun. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar, 5 bulan setelah Ramadan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya jadikan bekas-bekas Ramadan. Tapi bulan Rabiul Awal, mulai dari kelahirannya Nabi kita Muhammad, kebangkitan umat Islam, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, 6 bulan akan datangnya Ramadan, saya jadikan bulan-bulan persiapan saya untuk memasuki Ramadan. Jadi bagiku Ramadan satu tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para hadirin dan hadirat sekalian, tapi jangan lupakan bahwa Ramadan syahrunya Al-Quran, bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad, mana prajurit Nabi Muhammad? Bersemangatlah Nabi Muhammad. Tunjukkan kalian pecinta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kalian yang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Hai yang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Hai yang ingin masuk dalam barisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Semua salamun alaihi. Ya Rabbi Asya Husna berkah. Inilah kejayaan bagi masyarakat Malang semua, Jawa Timur dan Indonesia. Alhamdulillah bisa menyuarakan salawat kepada Nabi Muhammad. Adalah mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad. Nabi Musa mukjizatnya tongkat. Begitu Nabi Musa kembali ke rahmat Allah, ada yang warisi tongkatnya? Tidak ada. Nabi Ibrahim salah satu mukjizatnya tidak mempan dibakar api. Apakah diwarisi untuk umatnya? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Izin Allah mukjizat baginya. Apakah diwarisi umatnya? Salah seorang nabi yang mewarisi mukjizat kepada umatnya. Dan yang diwarisi bukan mukjizat nomor 2, 3, dan 4. Tapi yang diwarisi adalah mukjizat nomor satu kebanggaannya Al-Quran. Hanyalah Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Fajazakallah khaira jazak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Bangga banget ya Rab. Saya dan semua hadirin dengan Nabi Muhammad. Kebanggaan inilah yang dimana kita seakan-akan gak mau bubar dari majelis ini. Kira-kira siap sampai subuh? Siap sampai subuh? Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Jangan sampai subuh. Nanti besok takut ada yang punya pekerjaan. Alhamdulillah, sallu ala nabi. Insyaallah biarpun tidak sampai subuh, pahalanya dicatat majelis sampai subuh. Amin ya Rabbal. Para hadirin sekalian, kalau kita bicara Al-Quran pasti bicaranya hidayah. Hidayah itu perlu diikhtiarkan. Kita perlu cari hidayah. Apakah jaminan semua orang hidup dapat hidayah? Tidak. Tapi kalau rizki, kalau fulus, semua orang hidup pasti dapat. Tapi kalau hidayah, tidak semua orang dapat. Kepada yang pasti dapat saja orang ikhtiarkan. Lalu kenapa yang tidak pasti tidak kita ikhtiarkan? Dan apabila Allah menyebut nama Al-Quran di dalam Al-Quran, pasti Allah menyebut kata hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Begitu Allah bicara Al-Kitab, maksudnya Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Begitu Allah bicara Al-Quran, Allah bicara hidayah bagi manusia. Penyebab hidayah terbesar adalah Al-Quranul Karim. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendapatkan karamah-karamah bisa mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa yang mendekatkan dirimu padaku adalah kalami, adalah firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imamul Haddad berkata di dalam syairnya, kalamun qadimun la yumalu sama'uhu Allah Allah tanazzaha an kaulin wa fi'lin wa niyati. Ahli kira'ah semuanya, ayo silakan. Kalamun qadimun, sebuah firman yang tidak akan bosan didengarnya. Allah Allah tanazzaha an kaulin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilun liqalbi inda jahli wa hirati. Allah Allah kalamun qadimun la yumallu sama'uhu Allah Allah tanazzaha an kaulin wa fi'lin wa niyati. Alhamdulillah, Quran adalah hidayah. Siapa yang ingin anaknya mendapat hidayah, gerakkan anaknya untuk bisa membaca Al-Quran. Musibah besar jika kita dan keturunan kita tidak bisa membaca Al-Quran. Jawa Timur akan jaya kalau menghidupkan Al-Quranul Karim. Di zaman Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad, keluarkan suara kalian yang keras supaya hawa nafsu kita menjadi baik, supaya kita jadi semangat, supaya ngantuknya hilang, supaya setan menjauh. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Alhamdulillah, pada suatu hari Umar yang ketika itu musuh Nabi kita Muhammad, saat itu dia bawa pedangnya, pedangnya sampai terseret-seret di jalanan dan mengeluarkan percikan-percikan api. Umar bin Khattab teriak di Mekah, aina Muhammad, uridu an aktulah, mana yang namanya Muhammad, saya pengen bunuh Muhammad, dia memecah belah bangsa Quraisy. Mana dia, mana dia, ini Umar ibn al-Khattab. Di saat dia marah, tidak ada orang berani menyadarkan Umar ibn al-Khattab kecuali ada satu orang memberikan kabar kepada Umar, hai Umar, kamu jangan datangi dulu Nabi Muhammad. itu adikmu yang bernama Fatimah bintul Khattab radhiyallahu taala anha, bukan Fatimah bintul Rasul, tapi Fatimah bintul Khattab radhiyallahu taala anha, dan suaminya iparmu yang bernama Said, keduanya sudah masuk Islam. Arah yang tadinya ingin mencari Nabi Muhammad digantikan. Umar bin Khattab datang ke rumah Fatimah bintul Khattab. Di rumah tersebut, Fatimah bintul Khattab dengan suaminya Said sedang diajari Al-Quran oleh Sayyiduna Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, sebagaimana ajaran Nabi Muhammad. Yang sudah bisa baca Quran, ajarkan orang yang belum bisa baca Quran. Keduanya sedang belajar Quran oleh Sayyiduna Khabbab. Suratnya adalah surat Toha. Sayyidina Umar mendengar dari luar, sehingga Sayyidina Umar masuk mengedor pintu. Khabbab pun ngumpet di belakang rumah karena diperintahkan oleh Sayyidati Fatimah bintul Khattab radhiyallahu ta'ala anha wa ardoha. Umar masuk. Umar berkata, mana kitab suci yang kalian baca? Fatimah diam, Said diam. Umar semakin marah. Umar wajahnya memerah, kemudian memukuli Said iparnya. Sebabmu adikku masuk Islam. Dia pukuli Said hingga berdarah-darah. Tapi Said ketika itu hanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Darah yang keluar dari hidungnya, darah yang keluar dari telinganya. Pukulan Umar ibn al-Khattab tidak menyerah Said dibuatnya. Ketika itu datang Fatimah memisahkan perkelahian Umar dengan iparnya. Tiba-tiba Umar menempeleng adiknya sendiri Fatimah. Terjatuh Fatimah, berdarah Fatimah. Kemudian Fatimah berkata, wallahi, wahai akhi, saudaraku Umar, jangankan pukulan, jika kau buka pedangmu, hunus kami berdua tidak akan keluar dari ajaran Nabi kami Muhammad. Kami ingin masuk surga dengan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Mulianya guru mereka Nabi Muhammad diapakan oleh Nabi Muhammad. Sampai baru Islam saja sudah kuat imannya. Berapa banyak gara-gara harta keluar dari Islam, gara-gara harta jadi tidak benar-benar Islamnya, gara-gara harta menghalalkan sesuatu yang haram. Hai kalian yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad sesungguhnya, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Umar bin Khattab kaget dibuatnya, lemah dibuatnya. Fatimah berdarah-darah. Dia katakan, buka pedangmu, kau hunus kami berdua. Kami berdua tidak ada yang mau keluar dari Islam. Hingga Umar bin Khattab melemah. Ainal Quran, uridu an aqra. Saya ingin membacanya. Semoga saya mendapatkan hidayah. Semoga saya cinta dengan Muhammad ibn Abdullah. Katanya Fatimah, kamu sebaiknya mandi dulu, kamu dalam keadaan najis. Kemudian Umar mandi. Setelah mandi dia baca Al-Quran surat Toha. Merinding badannya. Hidayah datang dari Ilahul Jabbar. Al-Hadi huwallah. Jalla jalalu wa ta'alat azamatuh. Lemah tubuhnya. Kemudian dia berkata, Aina Muhammad? Uridu an attasil. Mana yang namanya Nabi Muhammad? Tolong bawa aku kepada Nabi Muhammad. Saya ingin menyambung persaudaraan dengan Nabi Muhammad. Lihatlah doa Nabi Muhammad. Hai para hadirin, sekarang kita yang Islam ini, berkat doa Nabi Muhammad. Berkat doa Nabi Muhammad. Tidak ada orang masuk Islam kalau tidak dapat doa dari Nabi Muhammad. Wajar kalian hadir maulid hingga larut malam, tidak lihat waktu lagi. Karena Nabi Muhammad memberikan jasa yang besar kepada kita. Kita didoakan jadi orang Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ya Rasulullah. Salamun. Angkat suara. Ya Allah, saksikanlah mereka bersalawat kepada Nabi-Mu. Tambahkan hidayah pada kami semua, ya Allah. Lebih besar lagi majelis Riyadhul Jannah. Ya Rab, baik yang hadir maupun yang menyaksikan di layar televisi, jadikan acara ini penyebab hidayah. Sayyiduna Umar keluar pada saat itu. Khabbab berkata, "Ya Umar ibn al-Khattab, kemarin saya mendengar doa Nabi Muhammad. Katanya Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Saya harapkan kamu yang terpilih dalam doa tersebut." Kata Umar, "Dallani, tunjukkan kepadaku. Aina Muhammad? Mana yang namanya Nabi Muhammad? Tunjukkan padaku, Khabbab." Kemudian Khabbab mengantarnya ke rumah Arqam bi Abil Arqam. Tapi Khabbab hanya menunjukkan di dalam rumah itulah berada Nabi kami Muhammad. Kemudian Sayyidina Umar menggedor pintu daripada Arqam bi Abil Arqam, mengetuk pintu rumah Arqam bi Abil Arqam. Sahabat mengintip dari dalam. Sahabat khawatir dengan keselamatan Nabi Muhammad, karena tidak ada yang berani dengan Umar. Kalau Umar sudah main pedangnya, tidak ada orang terhunus. Orang langsung terbelah menjadi dua, radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Tidak ada yang berani dengan Umar ibn al-Khattab. Rasul menjuluki sebagai Abu Hafsin, bapaknya macan. Para hadirin, macan saja kita sudah seram, ini bapaknya macan dijuluki oleh Nabi kita Muhammad, radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dia ketuk rumahnya Arqam bi Abil Arqam. "Ya Rasulullah, ya Muhammad." Ketika itu sahabat khawatir dengan keselamatan Rasul, karena sahabat tahu ini musuh Nabi kita Muhammad. Kemudian masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar itu ada Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad, wajahnya lebih indah dari bulan, demi Allah. Nabi Muhammad, tidak ada satu nabi pun bisa mengalahkan indah wajahnya Nabi Muhammad. Pemberi syafaat di yaumul kiamah, Nabi Muhammad. Pada saat itu berkata, "Ya Rasulullah, sebaiknya engkau pergi, karena di sini ada Umar ibn al-Khattab, Umar di depan pintu, ya Rasulullah." Pada saat itu ada singa padang pasir. Amun Nabi, Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib berdiri dan berkata, "Jika Umar datang ke sini ingin coba-coba menyakiti keponakanku, aku bunuh Umar dengan pedangnya, bukan dengan pedangku," kata Hamzah, "tapi dengan pedangnya Umar." Artinya apa? Saya tangan kosong sama Umar. Umar saya bisa bunuh dengan pedangnya Umar, kata Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian berdiri Nabi kita Muhammad. "Ini bukan bagian kalian. Aku yang hadapi Umar." Sallu ala Nabi. Manusia paling berani Nabi kita Muhammad, dan manusia yang paling takut dengan Allah Nabi kita Muhammad. Ketika itu Rasul berdiri di depan pintu rumah Arqam bi Abil Arqam. Kemudian di belakangnya banyak sahabat. Bayangkanlah suasana ini. Ada wajah yang bersinar sedang berdiri di dalam rumah Arqam, tepat di depan pintu masuk rumah Arqam bi Abil Arqam, dengan imamah dan jubahnya, dengan tegaknya, dengan wibawanya berdiri Nabi kita Muhammad. Di belakangnya para sahabat. Kemudian Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabat, "Iftahil bab," buka pintunya. Kemudian sahabat membuka pintunya. Umar bin Khattab langsung berhadapan dengan wajah Nabi Muhammad. Tidak ada kekuatan pada tubuhnya. Lemah Umar bin Khattab, seakan-akan dia tidak mampu lagi menunjukkan kekuatannya. Dia sedang berdiri di hadapan yang sangat agung, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekat Umar ibn al-Khattab, air mata menetes. Di saat Umar ibnil Khattab mendekat dengan Rasulullah, Rasul memegang kerah bajunya, menundukkan Umar ibnil Khattab di hadapannya. Umar bin Khattab memeluk Nabi Muhammad. Kemudian Umar bin Khattab berkata, La ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya engkau utusan Allah. Para sahabat semua salut dengan kewibawaan Nabi kita Muhammad. Kewibawaan Nabi kita Muhammad. InsyaAllah semua yang hadir di Riyadul Jannah tidak diharamkan matanya melihat wajah Rasulullah di dunia dan di akhirat. Ketika itu Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril. Kadistabsyara ahlus sama bi islami Umar ya Rasulullah. Penduduk langit bergembira masuknya Umar ibnil Khattab. Rasul bertakbir Allahu Akbar. Sahabat bertakbir Allahu Akbar. Inilah hidayah, penyebab dari membaca Al-Quranul Karim. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Jadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Sekarang sudah masuk jam 12. Saatnya kita bermunajat kepada Allah. Saatnya kita berdoa kepada Allah. Kita mengetuk pintu rahmat Allah. Biasanya kita hadir di bawah tenda, tapi sekarang para hadirin langsung menyambung, lihatlah ke atasmu dan kau sedang dihujani dengan rahmat Allah. Bukan hujan air yang turun, tapi hujan rahmat sedang turun kepadaku dan kepada kalian. Bersyukurlah wahai orang-orang yang duduk di tempat ini. Dekatkan dirimu kepada Allah. Tunjukkan kamu butuh Allah. Tunjukkan kamu fakir kehadapan Allah. Tunjukkan kamu umat Nabi Muhammad yang memohonkan hidayah dan rahmat. Buang gengsi kalian, buang sombong kalian. Tidak ada yang berjabat sekarang dalam doa. Tidak ada yang paling mulia sekarang. Tidak ada yang paling berharta sekarang. Yang maha berharta Allah, yang maha mulia Allah, yang maha agung Allah Jalla Jalaluh. Nabi Muhammad menyebut terus nama Allah hingga terus mendapatkan kemuliaan dari Allah. Nabi Muhammad mengajak kalian menyerukan nama-nama Allah agar kalian menjadi orang-orang yang mulia. Hai semua yang hadir, sebutkan nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Siapa penciptamu? Siapa pemberi rizki? Siapa pemberi hidayah? Siapa yang mengutus Nabi Muhammad? Siapa yang menghadirkanmu di tempat ini? Jawab dengan keras, siapa? Jawab dengan keras, siapa? Siapa yang mendatangkanmu ke tempat ini? Siapa mengizinkan kamu menyuarakan Allah? Dia adalah Allah Jalla Jalaluh. Lewat pintu gerbang pertama istighfar kepada Allah. Semua astagfirullahaladzim. Terus katakan astagfirullahaladzim. Semua mau berjumpa dengan Nabi Muhammad. Teruskan istighfar kalian. Katakan astagfirullahaladzim. Jangan lihat saya para hadirin. Jangan lihat orang di sebelah kanan dan kirimu. Ini luar biasa ini. Riyadul Jannah sangat luar biasa malam hari ini. Semua astagfirullahaladzim. Hujan rahmat sedang datang. Hujan rahmat sedang datang. Hujan ampunan sedang datang. Semua astagfirullahaladzim. Teruskan, teruskan. Pejamkan matamu. Lihat berapa banyak maksiat yang sudah kau gunakan dengan kedua matamu. Aku berkhitab dengan kalimat kamu termasuk diriku. Aku berkhitab dengan kalimat kamu termasuk diriku. Ingat kedua matamu sudah banyak maksiat. Coba lihat. Apakah mungkin mata maksiat itu diizinkan melihat Nabi Muhammad di yaumul kiamah? Apakah mungkin kedua mata yang maksiat itu diizinkan melihat surganya Allah? Jika ingin, katakan astagfirullahaladzim. Minta ampunan kepada Allah. Kedua mata sudah dipenuhi dengan api neraka jahanam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ratusan ribu orang berkata astagfirullahaladzim. Ratusan ribu orang astagfirullahaladzim. Teruskan. Istighfarkan kedua telingamu, istighfarkan lisanmu. Saatnya taubat, taubat, taubat. Teruskan. Astagfirullahaladzim. Ilahi, buka pintu rahmat. Semua istighfar padamu, teruskan. Astagfirullahaladzim. Teruskan, teruskan. Bihaqqi Sayyidina Muhammad wa alih, bihaqqi awliyaik, dengarkan istighfarku dan mereka. Astagfirullahaladzim. Semua teruskan. Astagfirullahaladzim. Pejamkan mata kalian dan ingatlah semua dosa yang telah kalian lakukan. Ingatlah semua dosa yang telah kalian lakukan. Kenapa kau menjauh dari Nabi Muhammad? Kenapa kau menjauh dari Nabi Muhammad? Kenapa kau menjauh dari Allah? Astagfirullahaladzim. Ayo dekat lagi mau Ramadan. Astagfirullahaladzim. Dibantu dengan kehadiran para habaib dan para alim ulama, kehadiran orang-orang istimewa di tengah-tengah kalian. Banyak para wali yang duduk di tempat ini. Astagfirullahaladzim. Jangan lihat saya, teruskan, teruskan. Minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Teruskan, teruskan. Belum tentu suasana ini kau dapat kembali. Belum tentu suasana ini kau dapat kembali. Jam 12 malam ini, jam 12 malam ini, kau di bawah langitnya Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan lihat saya, para hadirin. Jangan lihat orang sekitarmu. Astagfirullah. Teruskan, teruskan. Jauh dari maksiat. Kalian berada di dalam kejahilian, keluar dengan astagfirullahaladzim. Wahai kalian yang berada dalam kegelapan, keluar dengan astagfirullahaladzim. Mari sini, mari sini. Dekati syariat Nabimu. Dekati syariat Nabimu. Dekati syariat Nabimu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Keluar dari maksiat, lebih dekat sama Allah. Astagfirullahaladzim. Buang sombong kalian, buang sombong kalian. Tidak ada yang perlu sombong di sini. Jangan lihat si pembawa muhasabah. Ini hanyalah alat-alat Allah yang mengajak diriku dan kalian untuk bertaubat malam ini kepadanya. Kau gunakan fasilitas dari Allah untuk bermaksiat padanya. Tidak tahu diri kepada Allah. Kurang ajar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ilahi, ratusan hambamu bertaubat di tempat ini. Ratusan hambamu bertaubat di tempat ini, ya Allah. Teruskan, teruskan para hadirin dan hadirat. Ratusan ribu beristighfar. Lebih semangat lagi istighfar. Kata Nabi, istighfar mengeluarkan kau dari kesulitan, mengeluarkan kau dari kesedihan, mendatangkan rizki yang tidak terduga. Ya Rab, rizki yang kami inginkan masuk surga di barisannya Nabi Muhammad. Masuk surga di barisannya Nabi Muhammad. Semua katakan astagfirullahaladzim. Jika kau ingin diampuni oleh Allah, jika kau ingin didengar istighfarmu oleh Allah, mohonkan doa ampunan untuk ibumu yang kau cintai. Mohonkan ampunan buat ummi. Mohonkan ampunan buat mama. Mohonkan ampunan buat ibunda tercinta. Angkat kedua tanganmu. Sebutkan nama ibu kalian. Sebutkan nama ibu kalian. Sebutkan nama ibu kalian. Ya Allah, ampuni ibu kami. Ya Allah rahmati ibu kami. Ya Allah luaskan kuburnya ibu kami. Ya Allah terima amal soleh ibu kami. Ya Allah ibu kami yang masih hidup sembuhkan penyakitnya. Keluarkan kesulitannya. Buka rizki kami untuk dapat membahagiakannya. Ya Allah bagi ibu kami yang di alam kubur. Ibu kami yang sudah wafat. Luaskan alam kuburnya. Terima amal solehnya. Ya Allah ini majlis maulid. Kami berdoa untuk ibu kami. Kami berdoa untuk ibu kami. Kami berdoa untuk wanita sejati. Kami berdoa untuk wanita yang sering menangis karena kenakalan kami. Kami berdoa untuk wanita yang selalu mendoakan kami. Ilahi ibu kami yang di alam kubur. Ini bulan di mana para arwah menunggu doa dari yang masih hidup. Luaskan alam kuburnya. Terima amal solehnya. Ampuni dosa-dosanya. Semua katakan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bayangkan wajah ibu kalian. Bayangkan wajah ibu kalian. Tidak ada wanita secantik ibu kita. Tidak ada wanita sebaik ibu kita. Tidak ada wanita yang layak masuk surga lebih dulu kecuali ibu kita. Semua katakan ya Allah. Terus-terus katakan ya Allah. Doakan ibumu. Doakan ibumu. Andaikan ibumu hadir di tempat ini. Andaikan ibumu hadir di tempat ini. Dia lebih menangis dibanding kamu. Dia lebih menangis dibanding kamu. Dia salut punya anak sepertimu. Hadir di Riyadul Jannah mendoakan ibunya. Semua katakan ya Allah. Gandeng ibumu masuk surga, katakan ya Allah. Pegang tangan ibumu dengan ya Allah. Ratusan ribu menyebut namamu ya Allah. Ratusan ribu menyebut namamu dengan suaramu bersama-sama ya Allah. Ya Allah. Bebaskan ibumu dari azab. Bebaskan ibumu dari neraka. Bebaskan ibumu dari kesulitan. Bebaskan ibumu dari penyakit. Berdoalah pada yang bisa menjaga ibumu. Berdoalah pada yang bisa menyelamatkan ibumu. Buang gengsi kalian. Buang sombong kalian. Doakan ibu kalian. Katakan ya Allah. Masih ingatkah kalian dengan kain kafan yang menyelimuti daripada ibu kalian? Baguskan kain kafan itu. Jangan kotori kain kafan itu dengan maksiatmu. Jangan kotori kain kafan ibumu dengan maksiatmu. Katakan ya Allah. Betapa bangganya Allah melihat umatnya menyebut namanya, melihat umat nabinya menyebut namanya, melihat hambanya menyebut namanya. Terus katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Angkat kedua tanganmu, katakan ya Allah. Kalau di padang mahsyar kalian seperti ini tidak manfaat lagi. Tangisan darah menyebut Allah tidak manfaat lagi. Tapi kata Nabi Muhammad, ada dua mata yang tidak akan disiksa di yaumul kiamah. Mata yang nangis karena takut kepada Allah, dan mata yang dibuat begadang untuk berzikir kepada Allah. Semua katakan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Minta ampun kepadanya. Mau Ramadan ya Rab, mau Ramadan ya Rab. Kami takut ibu kami masih durhaka untuk kami. Dengan kalimat ya Allah kami, tolong gerakan ibu kami meridhoi kami, gerakan ibu kami mencintai kami, gerakan ibu kami meridhoi kami, ibu kami memaafkan kami. Katakan padanya ya Allah. Beri Fatihah ibu kita, Al-Fatihah. Sampaikan salim kalimat ini untuk ibu kami ya Rab. Ummi, maafkan kami semua Ummi. Ummi, maafkan kami semua Ummi. Ummi, ridhoi kami semua Ummi. Ya Rab, masukkan kalimat ini ke hati ibu kami, khususnya yang di alam barzakh. Ummi, anakmu akan mendoakanmu Ummi. Ummi, anakmu akan mendoakanmu Ummi. Ummi, kamu akan masuk surga tanpa hisab Ummi. Dengarkan anakmu sedang menyebut nama Allah untukmu Ummi. Dengarkan anakmu sedang menyebut nama Allah untukmu Ummi. Dengarkan anakmu sedang menyebut nama Allah untukmu. Untukmu, untukmu Ummi. Semua katakan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ampuni abah kami, ampuni ayah kami, ampuni walid, ampuni bapak kami yang mengazankan di telinga kanan kami ketika kami lahir di dunia, mengkomatkan di telinga kiri, dan ketika melihat tatap wajah kami ketika lahir, air matanya menetes dan menyentuh pipi kami. Kemudian dia berdoa, jadikan anakku ini soleh ya Allah. Dan sekarang terbukti, doa ayahmu diijabah oleh Allah. Doa ayahmu diijabah oleh Allah. Yang mentakdirkanmu ke majelis ini salah satunya doa ayahmu. Ayahmu mengabarkannya kepada kawan-kawannya, kepada teman-temannya, kepada ayahnya sendiri, kepada guru-gurunya. Anakku sudah lahir. Doakan anakku biar menjadi anak yang saleh dan saleha. Dan ini doanya ayahmu. Sekarang bebaskan ayahmu dari azab Allah. Bebaskan ayahmu dari penyakit di dunia. Bebaskan ayahmu dari azab kubur. Bebaskan ayahmu dari azab neraka. Katakan untuk ayahmu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni ayah kami, ampuni abah. Ya Rab, kami merintih padamu, kami merintih padamu. Ampuni kedua orang tua kami. Izinkan tangan kanan kami nanti di yaumul kiamah megang tangan ibu kami, tangan kiri kami megang tangan ayah kami. Izinkan kami yang menggandeng ibu kaya ayah kami masuk surga. Izinkan kami yang menggandengnya ya Allah. Kemudian kami dapat menggandeng pasangan kami, dapat menggandeng putra-putri keturunan kami. Ya Allah. Ayo minta sama yang maha kaya. Ayo minta yang pencipta surga. Semua katakan ya Allah. Allah asyik melihat kalian. Allah asyik melihat kalian. Allah akan memberikan kalian banyak berkah. Sungguh Allah akan memberikan kalian banyak berkah. Terus katakan ya Allah. Ampuni pasangan hidup kami. Ampuni putra-putri kami dan keturunan kami. Ampuni kaum muslimin dan muslimat. Ampuni pemimpin-pemimpin kami. Wabir khusus wakil gubernur yang sedang hadir di acara ini. Ya Rab, berikan ya Rab hidayah selalu kepada pemimpin-pemimpin kami, agar menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh-soleha, agar menjadi pemimpin-pemimpin yang sayang dengan rakyatnya. Luaskan rizki mereka dan kesehatan mereka, agar mereka lebih ikhlas membimbing rakyatnya ke jalanmu. Ya Rabbi ya Allah, bimbing ulama kami dan habaib kami untuk selalu berjalan istiqomah di jalanmu, khususnya semua yang hadir di tempat ini. Ya Rab, semua yang hadir minta hidayah ya Allah. Minta hidayah ya Allah. Hai yang pengen hidayah, katakan ya Allah. Terus katakan ya Allah. Mengemis hidayah pada Allah, katakan ya Allah. Mengemislah terus, katakan ya Allah. Minta hidayah, terus katakan ya Allah. Mengemis rizki padanya, katakan ya Allah. Mengemis kesehatan padanya, katakan ya Allah. Minta berkah, katakan ya Allah. Minta berkah, katakan ya Allah. Buka rizkinya semua yang hadir ya Allah, dan yang menyaksikan dari layar televisi ya Allah. Jadikan kami semua ahli ibadah. Jadikan kami ahli ibadah, khususnya di Ramadan tahun ini. Takdirkan saya dan mereka semua dapat Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar. Ya Allah. Terus katakan ya Allah. Kalian memang bahagia bisa menyebut nama Tuhan kalian dengan menangis. Bisa menyebut nama Tuhan kalian dengan menangis. Kalian memang sedang bahagia. Bukankah sekarang kalian sedang tenang? Bukankah sekarang kalian orang paling bahagia di dunia ini? Ini tidak ada rizki lebih besar dari ini, wahai hamba Allah. Duduknya kalian di Riyadul Jannah, per detik akan dibalas dengan barokah yang melimpah dari Tuhan kalian. Kalian memang sedang bahagia saat ini. Tapi ketahuilah, Allah lebih bahagia dibanding kalian. Katakan ya Allah. Wa huwa rabbukum wa sami du'aikum. Antum ibadu Allah, mabarik lana fi sya'bana. Allah mabarik lana fi sya'bana. Wabalighna Ramadan. وإنا على صيام القيام وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج أمة سيدنا محمد، واجعلنا من خيار أمته صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هوانا تبعا لمن جاء به سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك من خيري ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم، ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم ربنا إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.